ada pesisir kau ngendeka sunarin purnamane kedasa pangecos-cos ulame sekadi nyarengi menyaksian mesuryak mencah suara doyane kebelah karane pesisir budalang mirahinane di tiang ngadungan tresna lagi ngaran manis manis kenyum adini madu ke anggen di hati berlindung. Hatin berlindung.